بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا kasihan kepada kami, maka sungguh kami sudah celaka sejak kali pertama kami berbuat dosa kepadamu. Seandainya marahmu lebih dulu daripada kasih sayangmu, maka sudah binasa kami sejak dahulu ketika awal kali kami berbuat dosa. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, seandainya engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, seandainya engkau tidak sayang kepada kami, sungguh kami sudah celaka sejak dulu, ya Allah. Betapa banyak dosa yang telah kami lakukan dalam hidup kami, dosa-dosa besar yang engkau ancamkan dengan api neraka, dosa-dosa besar yang hanya dilakukan oleh orang-orang neraka. Seandainya engkau marah kepada kami, sungguh sejak dulu kami sudah celaka. Tidak mungkin kami bertahan hidup sehari pun, apalagi sampai engkau beri kami hidayah seperti sekarang ini. Betapa baiknya engkau, ya Allah. Engkau melihat kami berbuat dosa siang dan malam, tidak ada satupun yang tersembunyi dari pandanganmu, ya Allah. Bertahun-tahun lamanya engkau melihat kami berbuat dosa, menghinakan diri sendiri, sombong kepadamu, meninggalkan ajaranmu, mengabaikan panggilan-panggilanmu, durhaka kepada ibu ayah kami. Siang malam engkau melihat kami berbuat dosa tanpa henti, tidak ada rasa penyesalan sedikit pun, tidak malu kepadamu yang menyaksikannya dengan jelas. Tapi engkau sabar kepada kami, ya Allah. Engkau masih menaruh harapan dan berbaik sangka kepada kami, ya Allah. Engkau masih berharap suatu saat kami sadar, walaupun bertahun-tahun lamanya engkau menunggu. Engkau masih berharap suatu saat kami kembali kepadamu, walaupun engkau selalu menantikan kami dan kami tidak pernah datang. Engkau masih berharap suatu saat kami akan mengatakan astaghfirullahalazim, sehingga engkau langsung mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan bertahun-tahun itu, ya Allah. Hanya dengan satu kali kami katakan astaghfirullahalazim, Apa sulitnya bagi kami mengatakan kata-kata itu, ya Allah? Kenapa kami menunggu sekian tahun untuk mengucapkan astaghfirullahalazim? Kenapa kami menunggu sekian lama untuk mengatakan astaghfirullahalazim? Betapa sombongnya kami di hadapan-Mu, ya Allah. Tapi Engkau tidak marah kepada kami, ya Allah. Engkau tidak murka kepada kami, ya Allah. Sebaliknya Engkau memberi kami waktu untuk kembali. Engkau menangguhkan azab-Mu atas kami supaya kami punya kesempatan memperbaiki diri. Engkau menunggu kami dengan setia di pintu rahmat-Mu. Ketika siang hari kami berbuat dosa, Engkau menantikan kami di malam hari dengan pintu rahmat-Mu. Engkau memegang ampunan di tangan kanan-Mu. Engkau memegang kebaikan-kebaikan di tangan-tangan-Mu, ya Allah. Engkau ingin berikan kado kebaikan itu di malam hari untuk hamba-Mu berdosa. Tapi kami tidak datang, ya Allah. Engkau menunggu kami di malam hari untuk memberikan ampunan dosa. Mana hamba-hamba-Mu yang siang tadi berbuat dosa? Mana hamba-hamba-Mu yang tadi berbuat maksiat? Mana hamba-hamba-Mu yang tadi menzalimi dirinya sendiri? Datanglah kepada-Mu, wahai hamba-Mu. Engkau memanggil kami setiap malam dan kami tidak pernah datang. Tapi Engkau sabar menunggu kami, ya Allah. Engkau sabar menunggu kami sekian tahun. Engkau tidak berpaling dari kami, ya Allah. Betapa ruginya kami seandainya saat itu Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami. Bagaimana kami akan hidup tanpa-Mu, ya Allah? Bagaimana kami akan hidup tanpa-Mu, ya Allah? Bagaimana kami akan hidup jika Engkau memalingkan wajah-Mu dari kami, ya Allah? Seandainya Engkau marah kepada kami, bagaimana mungkin kami bisa bertobat dan kembali ke jalan-Mu, ya Allah? Seandainya Engkau marah kepada kami, bagaimana mungkin kami bisa menjadi orang yang lebih baik dan benar, ya Allah? Seandainya Engkau marah kepada kami dan pergi meninggalkan kami, siapa lagi yang akan mengasihani kami, ya Allah? Siapa lagi yang akan kasihan kepada kami, ya Allah? Ampunkanlah kami, ya Allah, hamba-Mu yang sombong. Kami tidak punya apa-apa, tapi kami sombong. Kami lemah, tapi kami sombong. Kami hina, tapi kami sombong. Kami butuh kepada-Mu, tapi kami sombong. Kami fakir, tapi kami sombong. Engkau yang Maha Perkasa, tapi Engkau kasihan kepada kami. Engkau tidak butuh kepada kami, tapi Engkau sayang kepada kami. Engkau yang Maha Mulia, tetapi Engkau sayang kepada kami. Engkau berikan kami kesempatan Ramadan untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Siapa kami untuk Engkau berikan kesempatan menjadi orang yang dekat di sisi-Mu, ya Allah? Siapa kami yang berhak untuk mendapatkan rahmat sebesar ini, ya Allah? Engkau beri kami hidayah. Engkau biarkan kami bertobat. Engkau bantu kami berhijrah. Setelah sekian tahun itu, ya Allah, setelah sekian banyak kedurhakaan kami kepada-Mu, akhirnya Engkau balas kami dengan hidayah. Adakah yang lebih baik dari itu, ya Allah? Setelah sekian tahun kedurhakaan, Engkau balas kami dengan hidayah, bukan dengan azab, bukan dengan marah, bukan dengan murka-Mu. Adakah balasan yang lebih baik dari itu, ya Allah? Maha baik Engkau, Rabbi. Maha baik Engkau, Rabbi. Maha baik Engkau, Rabbi. Jangan tinggalkan kami lagi selama-lamanya, ya Allah. Jangan biarkan hati kami berpaling dari-Mu lagi, ya Allah. Jangan biarkan syaitan menarik kami kembali, ya Allah. Jangan biarkan kami lemah di depan hawa nafsu kami, ya Allah. Kami memohon kepada-Mu, selamatkanlah kami. Kami ini lemah, Terbukti sekian tahun kami tidak berdaya di depan godaan setan. Sekian tahun kami tidak berdaya di depan hawa nafsu. Kami lemah kalau tidak Engkau selamatkan kami, ya Allah. Selamatkan kami, ya Allah, sampai akhir hayat kami. Jangan biarkan kami justru celaka di hari terakhir ketika kami akan kembali kepada-Mu. Betapa ruginya seorang hamba yang menghabiskan usianya dengan berbuat baik, beramal saleh, tapi di akhir hayatnya justru dia berbuat maksiat kepada-Mu dan Engkau masukkan dia ke neraka. Alhamdulillah, ya Allah. Jangan jadikan kami termasuk orang-orang itu, ya Allah. Segala puji bagi-Mu, ya Allah, atas nikmat yang luar biasa Kau berikan kepada kami. Tapi jangan biarkan kami berlepas tangan dari-Mu, ya Allah, setelah ini. Jangan biarkan kami kembali jauh dari-Mu setelah kedekatan yang kami rasakan begitu indah ini, ya Allah. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina fi Falastin. Allahumma ansuril muslimina fi Suriya. اللهم انصر المسلمين في رهينة اللهم انصر المسلمين في كل مكان اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى اللهم حرر المسجد الأقصى المبارك من أيدي اليهود من أيدي الغاصبين. Duhai Allah, Engkau yang Maha Perkasa, Engkau yang Maha Kuasa, Engkau yang Maha Segala-galanya, Engkau yang Maha Kuat, ya Allah. Engkau melihat saudara-saudara kami siang dan malam dibantai di Suriah, dibantai di Palestina, dianiaya di Rohingya, di seluruh dunia. Tolonglah saudara-saudara kami yang lemah itu, ya Allah. Tolonglah anak-anak yatim itu, ya Allah. Mereka kehilangan ayah bundanya. Kami tahu bagaimana rasanya kehilangan orang yang kami cintai. Mereka kehilangan keluarganya. Mereka seorang anak kecil harus tinggal di tempat-tempat pengungsian tanpa siapa-siapa. Tolonglah mereka, ya Allah. Engkau lebih baik bagi mereka daripada ibunya. Engkau lebih baik bagi anak-anak kecil itu daripada ayahnya. Engkau lebih baik bagi mereka dari siapapun, ya Allah. Kami percaya itu, ya Allah. Tolonglah anak-anak yatim di Palestina, di Suriah, di Rohingya. Tolonglah perempuan-perempuan yang lemah. Jagalah kehormatan mereka. Jauhkan mereka dari fitnah. Jauhkan dari mereka dari orang-orang yang ingin menganiaya mereka, ya Allah. Rabbana, kembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Kembalikan Masjidil Aqsa kepada kaum muslimin. Kembalikan Masjid Al-Aqsa dan ambil dari tangan-tangan orang yang zalimin, dari tangan orang-orang yang ghasibin, dari tangan orang-orang Yahudi, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah, yang belum mampu menolong mereka kecuali sedikit sekali, ya Allah. Jangan Engkau marah kepada kami kelak di akhirat ketika Engkau menanyakan kepada kami, bagaimana kalian membiarkan saudara-saudara kalian dianiaya? Maafkan kami, jangan marah kepada kami, ya Allah. Ilahana, kami cinta dengan negeri kami Indonesia. Jadikanlah negeri yang kami cintai ini negeri yang aman. Jauhkan dari orang-orang yang dengki. Jauhkan dari orang-orang yang ingin memecah belah. Jauhkan negeri kami dari para perusak. Jauhkan kami dari fitnah, ya Allah. Satukan barisan kaum muslimin. Rapatkanlah barisan pemuda-pemuda Islam di Indonesia kepada para ulama-nya, ya Allah. Jangan biarkan mereka berselisih dengan ulama, karena berselisih dengan ulama sama saja dengan berselisih dengan Nabi Muhammad, karena ulama adalah pewaris Nabi-Mu, ya Allah. Kami rindu kepada Rasulullah. Seandainya beliau ada di antara kami, tidak mungkin beliau membiarkan kami seperti anak yatim, ya Allah. Kami rindu kepada Rasulullah yang baik, Rasulullah yang lembut, Rasulullah yang menyayang, Rasulullah yang sempurna akhlaknya. Kami rindu sosok Rasulullah. Sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda, ya Allah. Sampaikan permohonan maaf kami belum mampu meneruskan perjuangan beliau dengan baik, ya Allah. Pilih kami, ya Allah. Pilih kami di antara pejuang-pejuang dakwah agamamu. Pilih kami di dalam barisan para anbiya. Jangan coret nama kami di antara nama-nama orang-orang yang kau ridhai, ya Allah. Allahumma ij'al baladana hadha Indonesia baladan amina warzuq ahlahu minaz thamarati man amana minhum ya Razzaq ya Fattah ya Alim. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.